ada Ramayana, ada Mike Stone Shooting. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Dupalapa. Alasan kantor ngetol wong di KWK. Jihan Audi.